pamoyanan jadi tepi swiri. Nagara bahula laga cirina nyagulung gede iwari nyaci anjur kalera wekan sajajar deuit siga gunung mandala mandala hayu hayu sate hayu nalukura me kamiri ngalayam di awang selayang malam. sokayang tepang, geus tepang mah, geus tepang mah bisa pirakeun. Kalau ada ya tuan sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ya tuan umurku panjang, boleh kita ketemu lagi. Dari mana ya nona mau kemana? Kupu-kupu si rama-rama, tahun mana ya nona, ya bulan mana kita bertemu bersama-sama, bersama-sama. Kasahnya sumali tekan